Mitra bisnis, melalui tulisannya di web quickyangi.com, Quickyangi menyarankan agar presiden terpilih pada pemilu mendatang memberlakukan kembali UUD45 sebelum amandemen serta membentuk Kongres Nasional yang terdiri dari anak-anak bangsa hasil seleksi ketat yang memiliki kualifikasi untuk mewakili kepentingan masyarakatnya guna membentuk DPR dan MPR baru sebagai pengganti DPR serta DPD hasil proses pemilihan langsung berdasarkan UUD hasil amandemen yang dibubarkan sebelumnya. Dan untuk melanjutkan bahasan atas wacana ini, segera kita berbincang dengan Quick Yangi. Baik Pak Quick, jika anggota Kongres Nasional juga mewakili masyarakat di daerah, apakah itu berarti jumlahnya juga sama dengan jumlah provinsi di tanah air? Tidak lebih. Kan tidak perlu satu daerah mesti satu orang. Anak bangsa yang terbaik dikumpulkan. Dan organisasi massa juga kita masukkan. Organisasi massa yang kredibel. Dan itu dipilih betul. Dulu kan gitu. Yang menjadi panitia persiapan kemerdekaan atau persiapan undang-undangnya begitu. Kan dipilih betul-betul yang mengetahui masalah yang permasalahan sampai akar-akar filosofinya. Pertama, dia mempunyai pengetahuan yang tidak asal kulit-kulitnya, tapi sampai mendalam sekali landasan falsafahnya. Kedua adalah dia kan yang jelas-jelas yang tidak pernah korupsi, integritasnya tinggi, dan dia di masyarakat sekitarnya diakui betul-betul sebagai panutan, sebagai orang yang dialah pemimpin kita gitu. Nah, Bapak juga mengusulkan agar undang-undang otonomi daerah yang Bapak nilai bertentangan dengan UUD45 sebelum amandemen juga dihapuskan. Apakah tidak beresiko melakukan perubahan ini, Pak Quick? Iya, oke. Okay. Ya memang kalau sudah terlanjur tidak bisa dirubah, berarti tidak ada perubahan dan tidak ada kemajuan. Ya, kemajuan adalah perubahan. Nah, perubahan tidak bisa diserahkan kepada kehendak rakyat yang belum memadai, belum bisa menentukan nasibnya sendiri. Tapi Pak, bukankah hal itu berpotensi menimbulkan gejolak dari para elit di daerah yang notabene adalah para pemimpin di daerahnya masing-masing? Ya, dipaksa. Yang ramai ini kan elit. Jumlah elitnya akan kecil. Rakyat jelatanya nggak peduli kok. Ya, elitnya dieliminir aja. Di Indonesia itu siapa pegang bendera, rakyatnya ikut. Dalam praktek kan sudah terbukti. Kalau elitnya itu diancam, rakyatnya kan ikut yang berkuasa. Demikian Quick Yangi. Benny Rahmadi, Paz FM.